السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. إن شاء الله تعالى سنكمل كجيان كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية كرياء الإمام العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى. طيب، apa yang kita pelajari kemarin? Sunanul wudu, tentang sunnah-sunnah wudu. Iya. Baik. Apa sunnah-sunnah wudu ya? Bil farq yang dikatakan al-muallif bil hadd. Istihabu at-taslis fi ghairi ar-ra'si. Wa itu aja. Muhammad, selain itu salatul qurrah wa tahjil. Maksud sunnah yang sahih tidak termasuk sunnah. Baik. Kemudian apa? Wa taqdim as-siwak. Wa taqdim as-siwak. Kemudian lihat. Hah? Baik. Wa ghuslu ar-rusghain wa ghuslu al-yadayn ila ar-rusghain thalathan. Wa ghuslu al-yadayn ila ar-rusghain 3 kali. Ini sunnah-sunnah di dalam berwudu. Kemudian ada beberapa sunnah yang kita tambahkan. Siapa yang bisa sebutkan? Dua saja. Bolehlah. At-tayamun. Satu lagi. Termasuk sunnah. As-salatu raqatain ba'dal wudu. Baik. Termasuk sunnah di dalam berwudu at-tayamun. Mendahulukan yang kanan. Kemudian as-salatu raqatain ba'dal wudu. Sunnah yang lain. Abu Hamzah. At-tartib. Tartib di mana? Semua bentuk tartib. Pada selain. Hah? Tartib pada apa? Yang termasuk sunnah. Tertib ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau tidak, tertib yang wajib termasuk sunnah dalam berwudu. Tertib pada yang sunnah. Yang lain, pada selain pada rukun yang disebutkan dalam ayat. Maka tertib di situ sunnah. Adapun pada rukun, wajah, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki, tertib wajib. Tertib di situ wajib. Ya, sebagaimana telah kita jelaskan. Tapi sunnah yang lain. Membunyi. Hah? Apa? Apa? Ad-du'a ahsan barakallahu fiik. Ad-du'a ba'dal wudu. Apa doanya? Apa? Biasa antum baca apa? Apa yang biasa antum baca? Abu Waqas. Baik. Doa yang lain? Dalam riwayat Muslim. Dalam riwayat Tirmidzi. Allahumma ja'alni minat tawabin. Ja'alni minal mutatahhirin. Atau seperti doa. Kafaratul masjid. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tapi sunnah yang lain, antum. Sunnah yang lain dalam berwudu. Al-madmadah al-mubalaghah fil istinshaq wa baligh fil istinshaq illa an takuna sha'ima. Sunnah yang lain, Abu Zulfah menyela-nyelai jari termasuk sunnah dalam berwudu. Iya. Sunnah yang lain man? Hah? Apa? Menggosok bagian-bagian yang sulit. Berdasarkan hadis, wailul lil aqabi minan nar. Celaka mata kaki yang tidak terkena air wudu akan terkena api neraka. Setelah itu diriwayatkan para sahabat mulai memperhatikan benar-benar mata kaki mereka dengan digosok. Baik. Sekarang yang lain, sunnah apa? Menyela-nyelai janggut. Ahsan barakallahu fiik. Yang lainnya al-madmal wal istinshaq fi ghurfatin wahidah. Ahsan, dengan satu sidukan. Al-madmadah berkumur dan menghirup air dengan satu sidukan. Baik. Sunnah yang lain? Siapa? Habis. Apa lagi? Duha. Hah? Apa? Tangan sebelum berwudu. Saya sudah dijawab sama Bilya. Waktu dia ada ila rasulain. Sebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala. Baik. Tapi di situ ada perincian. Duha. Ada yang wajib tangan sebelum berwudu, yaitu setelah bangun tidur wajib, bukan lagi sunnah di dalam berwudu, tetapi wajib. Baik. Jadi yang lain habis. Baik, nuwasil insyaallah taala. Kita masuk pada pasal berikutnya, nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Ini pasal yang terakhir dari babul wudu, yaitu pembatal-pembatal wudu. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, faslun wa yantaqidul wudu min al-farjain min 'aynin aw rihin. Wa yantaqidul wudu bima kharaja min al-farjain min 'aynin aw rihin. Dan wudu itu batal karena sesuatu yang keluar dari dua kemaluan. Apakah itu berupa ain, yakni zat, benda, aw rihin atau angin. Wa bima yujibul ghusla. Dan dengan apa yang mewajibkan mandi seperti jima, haid dan nifas. Wa naumil muttaji, dan tidurnya orang yang berbaring, tidur sambil berbaring. Wa akli lahmil ibil, dan makan daging unta. Wal qai'i, dan muntah. Wa nahwihi, dan yang semisal dengannya. Wa masjid zakari, dan menyentuh kemaluan. Baik, ini matan ad-durarul bahiyah dalam masalah nawaqidul wudu. Nanti akan kita jelaskan ada sebagian yang lemah. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa yantaqidul wudu bima kharaja min al-farjain min 'aynin aw rihin. Dan wudu menjadi batal karena sesuatu yang keluar dari dua kemaluan, baik kemaluan depan maupun kemaluan belakang. Min 'aynin aw rihin, dari zat, benda, satu benda tertentu atau angin, atau angin. Ini yang dikatakan al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Jadi bermakna apa saja yang keluar dari dua kemaluan, baik kemaluan depan maupun kemaluan belakang, apakah itu berupa benda ataukah berupa angin, itu membatalkan wudu. Iya. Namun yang sahih, andaikan dikatakan yang biasa keluar dari tempat yang biasa keluar darinya, ini yang membatalkan wudu. Ini yang membatalkan wudu. Dan tidak ada lafaz yang sahih dari Al-Quran dan Al-Sunnah bahwa semua yang keluar dari dua kemaluan itu membatalkan wudu. Tidak ada. Tidak ada nas yang sahih wa sharih yang menjelaskan dengan tegas semua yang keluar dari dua kemaluan itu membatalkan wudu. Oleh karenanya yang lebih tepat kalau dikatakan al-kharijul mu'tad min al-makanil mu'tad wal-ladhi yanqudul wudu. Yang biasa keluar dari tempat yang biasa, inilah yang membatalkan wudu. Artinya, yang biasa keluar dari dua kemaluan, itulah yang membatalkan wudu. Seperti apa? Seperti tinja, kencing, dan yang semisal dengannya. Sehingga, kalau keluar bukan selain itu, bukan yang terbiasa keluar dari situ, itu belum tentu membatalkan wudu. Andaikan keluar batu atau kayu dari dubur seseorang, maka yang sahih wudunya tidak batal kecuali disertai dengan cairan. Kecuali disertai dengan cairan. Baik. Ini yang sahih berdasarkan dalil-dalil yang ada. Di antaranya disebutkan oleh Asy-Syarih rahimahullahu taala hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu di dalam As-Sahihain. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalu Allahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda." Allah tidak menerima salat seorang dari kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Lalu bertanya seorang laki-laki dari Hadramaut kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Mal hadas?" Apa itu hadas? Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Fusa'un aw duratun." Hadas itu adalah fusa' wa durat aw durat, kentut atau buang angin yang bersuara maupun senyap tanpa suara. Iya. Dua-duanya membatalkan wudu. Dikatakan oleh para ulama, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan hadas yang paling ringan sehingga mencakup semua hadas. Artinya, kalau kentut saja membatalkan wudu, apalagi yang lebih besar dari kentut seperti kencing dan tinja. Ya. Kencing dan tinja. Jadi mencakup semua yang keluar dari dua kemaluan yang terbiasa keluar darinya. Baik. Demikian pula keumuman dalil firman Allah Subhanahu wa taala, "Aw jaa'a ahadun minkum minal gha'it." Apabila seorang dari kalian datang dari WC. WC di sini mencakup seorang membuang kotoran dari jalan depan maupun jalan belakang. Juga hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam As-Sahihain tentang Nabi, kata beliau, "Kuntu rajulan mazza'an fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limakan ibnatihi fa'amartu al-miqdad al-aswad fas'alahu faqala yaghsil dhakarahu wa yatawadda." Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dahulu aku laki-laki yang cepat mengeluarkan mazi, aku selalu mengeluarkan mazi, mudah mengeluarkan mazi. Tapi aku malu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kedudukan anaknya, yakni Fatimah istri beliau. Maka aku perintahkan Miqdad bin Aswad, lalu beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau bersabda, "Yaghsil dzakarahu wa yatawadda." Hendaklah dia mencuci kemaluannya lalu berwudu. Menunjukkan bahwasanya mani yang keluar dari kemaluan seseorang membatalkan wudu. Juga hadis atau asar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang wadi dan madi. Wadi yaitu sisa kencing, sisa kencing yang menyusul setelah kencing. Ini wadi. Ini sudah kita bahas dalam bab najasat. Ini termasuk najis. Maka di situ kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ighsil dzakaraka aw madzakiraka wa tawaddu wudu'aka lis-shalah." Cuci kemaluanmu lalu berwudu sebagaimana wudumu untuk salat. Dalam riwayat Al-Baihaqi menunjukkan bahwasannya kalau keluar wadi itu membatalkan wudu. Baik. Jadi kesimpulannya, yang terbiasa keluar dari kemaluan seseorang itulah yang membatalkan wudu. Sehingga kalau misalkan dari kemaluan wanita, kemaluan depannya ya, keluar angin, wudunya batal atau tidak? Hah? Wudunya batal atau tidak? Kenapa ketawa? Jangan membayangkan ya. Ini pelajaran. Wudunya tidak batal sebab tidak terbiasa buang angin itu keluar dari situ. Yang namanya buang angin atau kentut keluar dari jalan belakang. Iya. Baik. Jadi ini yang pertama. Apa yang keluar dari dua jalan? Apakah itu berupa ain atau rih, angin yang terbiasa keluar darinya. Baik, dan ini dirijikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam Majmu' al-Fatawa juz ke-20 dan juga oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian yang kedua, qala al-mu'allif rahimahullahu taala, wa bima yujibul ghusla, dan apa yang mewajibkan mandi. Jadi apa yang mewajibkan mandi itu juga membatalkan wudu. Seperti apa? Seperti jima, berhubungan suami istri. Iya. Demikian pula mengeluarkan air mani juga membatalkan wudu. Sebab hal itu mewajibkan mandi. Berdasarkan hadis Al-Bukhari wa Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwasanya Ummu Sulaim berkata, "Ya Rasulullah, inna Allah la yastahi min al-haq." Sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. "Fahal 'ala al-mar'ati al-ghusl idha hiya ihtalamat?" Qala, "Na'am idha ra'at al-ma'." Maka, apakah wanita wajib mandi apabila dia mimpi basah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iya, wajib kalau dia melihat ada air." Baik. Ini tapi di sini ada perincian, nanti kita bahas di babul ghusl. Dan terkadang tidak ada air, perinciannya bisa saja dia tidak melihat air, tapi dia ingat mimpi, yakin dia mimpi basah, tapi setelah bangun tidur tidak ada air, tidak melihat air mani. Namun kalau keadaannya misalkan panas, terik, atau ada persangkaan tadi ada sebenarnya, cuma sudah hilang, mungkin karena ada kipas angin di kamar atau cuaca lagi panas hingga hilang, maka seperti ini wajib mandi walaupun dia tidak melihat air. Ini nanti insyaallah taala akan dibahas pada babul ghusl. Jadi dalil bahwasanya mimpi basah dan mengeluarkan mani mewajibkan mandi. Kalau begitu, itu juga membatalkan wudu. Baik. Demikian pula haid dan nifas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza tataharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah." Dalam surat Al-Baqarah, apabila wanita-wanita haid itu sudah bersuci, maka datangilah mereka dari arah yang Allah perintahkan kepada kalian. Iya. Ayat ini menunjukkan haid, wanita haid yang suci dari haidnya wajib untuk mandi, sehingga haid juga membatalkan wudu. Dan nifas itu sama hukum-hukumnya dengan haid. Baik. Adapun dalil yang lebih tegas bahwasannya janabah itu membatalkan wudu adalah hadis Sufwan bin Affan dalam riwayat Tirmidzi dan An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Mishkah. Kata beliau, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran an la nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layaliyahinna illa min janabatin walakin min gha'itin wa bawlin wa nawmin." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami apabila kita sedang safar tidak melepas sepatu-sepatu kami selama 3 hari 3 malam kecuali dari janabah. Jadi kalau berhadas besar harus dibuka sepatunya karena harus mandi. Walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Tapi kalau cuma dari ghait, buang tinja, kencing dan tidur, maka dia tidak harus membuka sepatu. Yang syahid di sini wajibnya mandi dari janabah. Maka menunjukkan hal itu juga membatalkan wudu. Menunjukkan hal itu juga membatalkan wudu. Jadi pendapat yang benar ini pendapat Al-Hasan Al-Basri, Al-Muzani, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, wa Ibnu Rahowayah, wa Ibnu Rahowayah, wa Ibnu Munzir, wa Ibnu Hazm wa ghairuhum. Baik. Jadi ini yang kedua, semua yang membatalkan atau semua yang mewajibkan mandi, maka itu juga mewajibkan atau membatalkan wudu. Baik. Yang ketiga, qala al-muallif rahimahullahu taala, wa nawmul mustajid, dan tidurnya orang yang berbaring. Artinya tidur sambil berbaring. Kata beliau rahimahullahu taala termasuk pembatal wudu. Namun yang benar dalam masalah ini adalah an-nawmul mustaghriq atau an-nawmul amiq. Tidur yang lelap. Tidur yang lelap. Walaupun sambil duduk. Tapi kalau tidurnya lelap sampai dia tidak tahu apa yang terjadi di sekitarnya, maka inilah yang membatalkan wudu. Inilah yang membatalkan wudu. Baik. Dan pendapat beliau rahimahullahu taala ini juga merupakan pendapat Syafi'i dan Abu Hanifah. Seperti disebutkan oleh Asy-Syafi'i, berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "An-nawmu yanqudul wudu' illa nawmu mumakkini maq'adatahu." Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, tidur yang membatalkan wudu, tidur itu membatalkan wudu kecuali tidur yang orang yang duduk yang menekankan duduknya. Artinya dia duduk yang benar, yang tegak sehingga tidak memungkinkan kentutnya keluar. Kurang lebih seperti itu maksudnya. Namun kesimpulannya, Imam Syafi'i berpendapat kalau tidurnya duduk tidak sampai membatalkan wudu. Demikian pula kata Abu Hanifah rahimahullahu taala, "Law nama qa'iman aw qa'idan aw sajidan la wudu'a 'alaihi." Andai kata seorang tidur sambil berdiri, duduk atau sujud, maka tidak ada wudu atasnya. "Hatta yanama muttaji'an aw muttaki'an." Sampai dia tidur sambil berbaring atau bersandar. Ini yang membatalkan wudu. Iya. Adapun dalil wudu itu batal dengan tidur adalah hadis yang sahih seperti disebutkan oleh Asy-Syari, "Man nama falyatawadda." Barang siapa yang tidur, hendaklah dia berwudu. Dan hadis ini ada permulaannya, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wika'us suh al-ainani." Penutup dubur itu adalah dua mata. Ini kinayah. Man nama falyatawadda. Maka barang siapa yang tidur, hendaklah dia berwudu. Ini hadis sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam sahih Sunan Abi Dawud. Lalu kata Asy-Syari, hadis-hadis tersebut itu muqayyadah, artinya dibawa kepada tidur sambil berbaring. Sebab katanya ada hadis-hadis yang walaupun lemah tapi saling menguatkan satu dengan yang lainnya, bahwa yang dimaksud di situ adalah tidur sambil berbaring. Dan ini juga dijelaskan oleh Asy-Syaukani di dalam Nailul Autar tentang jalan-jalan hadis tersebut. Katanya kalau dikumpulkan seluruh jalan-jalannya itu menjadi sahih. Namun yang benar, walaupun dikumpulkan seluruh jalan-jalannya, hadis tersebut tetap dhaif karena di dalam sanadnya ada yang tertuduh berdusta. Hadis-hadis yang kalau dikumpulkan bisa menjadi sahih itu hanya kalau sebab dhaifnya itu hanya lemah hafalannya. Hanya karena lemah hafalannya. Kalau dikumpulkan seluruh jalan bisa menjadi sahih. Hadis-hadis yang dhaif karena lemah hafalan rawi, kalau dikumpulkan seluruh jalan bisa menjadi sahih. Ini sahih lighairihi. Tetapi kalau di situ ada yang tertuduh berdusta, tidak bisa lagi terangkat statusnya menjadi sahih. Sehingga pendapat ini lemah, yang benar adalah tidur yang lelap sampai memang lupa ingatan. Tidak tahu kejadian yang lahir maupun yang batin. Dia tidak sadar lagi. Iya. Adapun tidur yang ringan, maka tidak sampai membatalkan wudu. Dan bedanya, kata Al-Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala dalam Ghoribul Hadis, perbedaan antara tidur yang membatalkan wudu dan tidur yang tidak membatalkan wudu adalah kalau tidur yang membatalkan wudu itu sampai benar-benar hilang ingatannya. Dia tidak tahu yang terjadi di sekitarnya dan dia tidak tahu yang terjadi di dalam dirinya, yang zahir maupun yang batin. Adapun tidur yang tidak membatalkan wudu adalah seperti orang mengantuk saja. Seperti orang mengantuk, yang mana Dia masih tahu keadaan sekitarnya. Cuman keadaan batinnya sendiri, dia sudah tidak sadar lagi apa yang terjadi. Paham? Ini bedanya. Antara tidur yang membatalkan wudu dan tidak tidur yang tidak membatalkan wudu. Baik. Adapun dalil bahwasannya tidur yang ringan, tidur yang tidak sampai terlelap, itu tidak membatalkan wudu adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, "Inna ashabin Nabiy sallallahu alaihi wasallam kanu yantaziruna al-isha wa yanamuna thumma yusalluna wa la yatawadda'un." Sesungguhnya kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari menunggu salat Isya sampai-sampai mereka tertidur lalu mereka salat tanpa berwudu. Dijelaskan dalam lafaz Abu Dawud bahwasanya yang dimaksud dengan tidur di situ adalah sekedar tidur yang ringan, seperti dalam lafaz Abu Dawud, karena ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yantajiru al-isya al-akhirah hatta takhfaqa ru'usuhum thumma yusalluna wa la yatawadda'un. Dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu salat Isya sampai-sampai kepala mereka tertanduk-tanduk, artinya tidak benar-benar tidur, tidak benar-benar tidur, lalu mereka salat tanpa berwudu. Ini hadis sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam riwayat Abu Dawud. Baik. Adapun yang menunjukkan bahwasannya pendapat bahwa tidur sambil berbaring itu batal secara mutlak juga dalam lafaz yang lain, dalam riwayat Abu Dawud, dalam Masail Imam Ahmad, dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Disebutkan di situ, kata Anas bin Malik, "Kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yantaziruna shalah fa yad'una junubahum faminhum man yanamu thumma yaqumuna ila shalah." Dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu salat sambil berbaring. Kata Anas, "Faminhum man yanam," di antara mereka ada yang tertidur. "Tsumma yaqumuna ila shalah." Kemudian mereka bangkit untuk salat tanpa berwudu. Menunjukkan bahwasannya yang menjadi pembatal wudu di sini adalah tidur yang terlelap, tidur yang nyenyak, bukan tidur sambil berbaring. Iya. Dan ada suatu kisah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar di dalam Syarah Al-Muwatta dari Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullahu taala. Beliau pernah berkata, "Kuntu ufti anna man nama jalisan la wudu'a alaih." Dahulu aku pernah berfatwa bahwa siapa yang tidur sambil duduk maka tidak wajib atasnya berwudu. Kan ini pendapat Asy-Syaukani, juga Syafi'i dan Abu Hanifah. Jadi tidur sambil duduk tidak batal, yang batal itu tidur sambil berbaring. Tapi yang kita rajihkan tidak seperti itu. Mau duduk, mau tidur, berdiri pula, kalau tidurnya nyenyak, batal wudunya. Tapi kalau tidur tidak nyenyak, tidur seperti orang mengantuk, dia masih tahu apa yang terjadi di sekitarnya, maka tidak sampai membatalkan wudu. Nah, dulu kata Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullahu taala, aku pernah berfatwa, barang siapa yang tidur sambil duduk, maka tidak wajib atasnya wudu. Hatta fa'ada ila jambi rajulun yaumal jum'ah. Sampai suatu ketika duduk di sampingku seorang laki-laki pada hari Jumat. Fanama faqarajat minhu rih. Lalu dia tertidur dan tiba-tiba dia kentut. Faqultu kum fatawadda. Lalu kata Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, berdiri dan berwudulah. Faqal, tapi laki-laki ini mengatakan, lam anam, saya tidak tidur. Faqultu bala wa qad kharajat minka rih. Lalu kata Al-Qasim bin Salam, bahkan engkau tidur, bahkan engkau kentut tadi. Tangkudul wudu, sehingga wudumu batal. Faja'ala yahlifu billah makana dhalika minhu. Maka dia mulai bersumpah dengan Allah, itu bukan darinya. Suara kentut itu bukan darinya. Wa qala li bal minka kharajat. Bahkan kentut itu darimu. Engkau sebenarnya yang kentut. Jadi ini kisah orang yang tidur sambil duduk, dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia sudah kentut, dia tidak tahu apa yang terjadi, bahkan dia berani bersumpah bahwa dia tidak kentut, malah dia menuduh orang di sampingnya yang kentut. Menunjukkan bahwasannya walaupun tidur sambil duduk itu membatalkan wudu kalau tidurnya itu nyenyak sampai dia tidak tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Lalu kata Al-Qasim bin Salam, fazayaltu ma kuntu a'taqidu fi naumil jalis. Maka aku hilangkan yang dulu aku yakini pada tidurnya orang yang duduk. Wa ra'aitu ghalabatan naum wa mukhalatatahu al-qalba. Lalu aku berpendapat

kayaknya menarik untuk diikuti. Sehingga datang di pengajian Kang Jalal, lalu pada akhirnya terpengaruh dengan Syiah. Ini hati-hati. Jadi perlu dirinci tentang kekafirannya. Bolehkah saya bergaul dengan kakak saya? Sebatas mana bergaul dengannya? Jangan jadikan sebagai teman akrab, sebagai teman untuk meminta nasihat atau meminta wejangan-wejangan dalam masalah agama, itu tidak dibolehkan. Adapun menasihati dia, itu yang seharusnya. Menasihati dia, kita pelajari tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar, lalu kita pelajari bagaimana perkataan ulama tentang akidah Syiah, lalu jelaskan kepadanya, nasihati dia. Mudah-mudahan dia bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada umumnya mereka tertipu. Mereka tertipu karena Kang Jalal pintar orasi, pintar berkomunikasi, banyak yang tertipu dengannya, mengikuti ajaran Syiah. Baik, sah atau tidak wanita dalam keadaan hamil dinikahi? Wanita tersebut bukan janda atau belum pernah menikah. Sahkah wanita hamil menikah dan dia belum pernah menikah? Apakah sama hukumnya dengan wanita yang sedang dalam masa iddah atau janda? Hukumnya tidak sah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahunna. Wanita-wanita hamil tidak boleh dinikahi sampai mereka melahirkan. Jadi tidak sah pernikahan sampai dia melahirkan. Baik. Bolehkah salat taubat dilakukan siang dan malam hari, dan berapa rakaat salat taubat itu? Bolehkah dilakukan tiap malam dan siang hari? Salat taubat dilakukan setelah bertaubat dari suatu kemaksiatan, 2 rakaat. Kapan saja siang dan malam hari dibolehkan insyaallah taala. Ustaz, mohon dijelaskan salat dijamak karena perjalanan dalam jarak waktu atau jarak kilometer berapa? Pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah disesuaikan dengan adat suatu kaum. Bagaimana anggapan mereka terhadap suatu perjalanan? Kalau misalkan kita dari Banjarsari ke Ciamis, itu sudah kita anggap sebagai satu bentuk safar, perjalanan jauh, maka dihukumnya sebagai safar yang membolehkan mengqasar sholat atau berbuka puasa. Tapi kalau misalkan ke Pemarikan dari Banjarsari itu cuma perjalanan biasa, ya, seperti ke tetangga di kampung sebelah, maka tidak dihukumnya demikian. Demikian pula, kembali kepada niat masing-masing. Kalau misalkan seorang nyari barang, nyari di Pemarikan tidak ada, terus jalan sampai ke Banjar, terus bahkan sampai ke Jakarta, lalu dia tidak niat safar, cuma awalnya tadi nyari barang, itu juga tidak dihukumi safar. Demikian yang dijelaskan para ulama, wallahu a'lam. Baik. Telah terjadi bencana di Jawa Timur, yaitu hujan ular putih berbulu, sampai-sampai orang-orang menggunakan payung kalau keluar, meluas sampai ke 7 kecamatan. Apabila mereka turun di pohon yang rindang, yang subur dan hijau, serta merta seketika itu pohon, seketika itu pula pohon itu yang tadinya rindang menjadi gundul, tinggal rantingnya saja. Masuk ke rumah-rumah, disapu seperti debu, ulatnya berukuran sebesar telunjuk. Apa yang merupakan adat dari Allah untuk daerah Jawa Timur? Seperti Allah menurunkan hujan ulat untuk memusnahkan kaum Ya'juj dan Ma'juj. Kita harapkan musibah ini tidak sampai memusnahkan mereka, tetapi hanya sekedar peringatan. Dan setiap musibah yang ditimpakan kepada manusia itu, kalau dia seorang pelaku dosa, maka tidak diragukan lagi, itu adalah azab yang Allah timpakan kepadanya. Azab yang Allah timpakan kepadanya, yang diakibatkan karena dosa-dosa yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin falima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan musibah apa saja yang menimpa kalian itu karena dosa-dosa kalian. "Wa ya'fu an katsir," itu pun Allah sudah mengampuni kebanyakan dari dosa kalian. Kalau Allah mengadab seluruh dosa yang kalian lakukan, mungkin tidak ada yang tersisa lagi. Binasa semuanya kita kalau semua dosa diadab oleh Allah. Jadi Allah mengadab kita karena sebagian dosa kita saja. Maka hendaklah kita semuanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga peringatan bagi seluruhnya. Walaupun yang ditimpakan musibah itu di Jawa Timur, tapi peringatan bagi seluruhnya. Dan ini termasuk barakah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau pernah berdoa bahwasanya agar Allah Subhanahu wa taala tidak membinasakan seluruh umat Islam secara sekaligus, sehingga musibah yang menimpa sebagian kaum muslimin menjadi pelajaran bagi yang lainnya. Jadi apa yang terjadi pada saudara-saudara kita kaum muslimin di Jawa Timur, ini pelajaran bagi kita, peringatan bagi kita. Hendaklah kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai ditimpakan musibah sebagaimana mereka. Nah, hendaklah mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menghilangkan musibah itu kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau musibah yang ditimpakan kepada orang-orang yang beriman, beramal saleh, tidak melakukan maksiat, maka ini bagian dari ujian, bagian dari cobaan yang menuntun dia harus bersabar dengan musibah tersebut. Al-muhim, hendaklah kita mengoreksi diri, bermuhasabah, jangan sampai musibah ditimpakan kepada kita. Hendaklah kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang kita kerjakan. Baik, barangkali yang bisa saya sampaikan lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah itu kebodohan kami dan kesyirikan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.